Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita durus al-lughah jilid yang pertama, dan kita masih pada pelajaran ke-14. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca latihan yang kedua, kemudian dilanjut dengan latihan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan diidhofahkannya suatu kata kepada dhamir, kepada dhamir. Kemudian kita juga sudah membaca latihan keempat, yaitu yang berkaitan dengan ayyu yaumin hadha, ayyu syahrin hadha, halaman 85. Ayyu yang diartikan dengan apa atau yang mana. Ayyu yawmin hadha, hari apa ini. Ayyu syahrin hadha, penggunaan atau ayyu pada latihan keempat ini digunakan sebagai mudhaf, maka kata yang terletak setelahnya menjadi majrur, menjadi majrur sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih. Ayyu yaumin hadha, ayyu syahrin hadha, ayyu kulliyatin hadhihi. Ayyu di sini sebagai mudhaf, kemudian yaumin, syahrin, kulliyatin, madrasatin, baladin, sebagai mudhafun ilaih, sehingga dibaca dengan harakat kasrah, harakat kasrah. Adapun pada contoh fi ayyi madrasatin anta, kemudian min ayyi baladin anti, maka ay di sini berharakat kasrah dikarenakan ada huruf jar, yaitu fi dan min. Fi ayyi madrasatin, min ayyi baladin, karena ada huruf jar sehingga dibaca majrur atau berharakat kasrah. Baik, kemudian latihan kelima yang sudah dibaca pada pertemuan sebelumnya, adalah berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, yaitu kata yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima tanwin. Isim ghairu munsharif ini jenisnya banyak dan sudah lewat beberapa contoh, di antaranya adalah semua nama wanita. Semua nama wanita yang ketika itu kita sebutkan yang terdiri dari 4 huruf. Nama wanita yang terdiri dari 4 huruf: Khadijatu, Aminatu, Maryamu. Ini adalah contoh isim ghairu munsharif, atau dengan istilah lain mamnu'un minasharf, yang tidak bisa menerima tanwin. Kemudian pada latihan kelima ini, pada latihan kelima disebutkan contoh isim ghairu munsharif yang lainnya, yaitu William, Edwardu, London, Paris, Pakistan, Istanbul, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Ayyub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, Jibril, Mikail, Fir'aun. Semua kata-kata yang disebutkan di sini tidak berharakat tanwin, tidak berharakat tanwin. Ini adalah nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, atau yang disebut dengan ajam, nama-nama ajam, nama ajam, bukan berasal dari bahasa Arab. William bukan nama dari Arab. Edwardu juga demikian. London. Demikian pula sebagian atau sebagian besar nama nabi itu bukan nama Arab, adalah nama ajam. Ajam itu adalah lawan dari Arab. Jadi nama nabi kebanyakannya adalah ajam. Seperti contohnya nabi Adam, Ismail, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Itu tidak berharakat atau tidak menerima tanwin, tidak menerima tanwin. Baik. Jadi pada latihan kelima ini kita mendapatkan tambahan faedah bahwa isim ghairu munsharif adalah yang tidak bisa menerima tanwin. Di antaranya adalah semua nama wanita. Kemudian yang kedua adalah nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, nama-nama ajam, nama-nama ajam. Nanti ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan nama-nama ajam ini, nama-nama yang bukan dari Arab tapi dia bisa menerima tanwin. Kita sebutkan tidak mengapa sekarang, yaitu apabila nama tersebut memiliki 3 huruf, 3 huruf, maka diberi tanwin, diberi tanwin. Nuhun, Lutun, Nam, itu terdiri dari 3 huruf, nama ajam, bukan berasal dari Arab, bukan nama Arab. maka diberi tanwin. Kesimpulannya, latihan kelima ini menjelaskan jenis yang lain atau contoh yang lain dari isim ghairu munsharif, yaitu nama-nama selain dari nama Arab. Ajam, ajam itu bukan dari Arab. Nah, kemudian kita masuk pada latihan ke-6 malam hari ini insyaallah. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Taib, sebelum masuk pada latihan ke-6, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan faedah yang disebutkan pada pelajaran ke-4 dan ke-5 atau latihan ke-4 dan latihan ke-5. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk pada latihan ke-6. Latihan ke-6. Halaman 86. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian rubahlah jumlah-jumlah berikut ini seperti contoh. Contohnya, anta dhahabta ilal madrasati, dirubah ke dalam bentuk jamak menjadi antum dhahabtum ilal madrasati. Anta, kamu, dhahabta, telah pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Antum, kalian, dhahabtum ilal madrasati, telah pergi ke sekolah. Baik, kita coba terlebih dahulu membacanya, kemudian nanti kita jelaskan biidnillahi azza wa jal. Kita mulai dari Al-Akh Abu Khansa Banu. Silakan. Naam Ustaz. Anta kharajta minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Naam, anta kharajta minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, di sini belum terdengar suaranya. Baik, kita beralih terlebih dahulu. Afwan, tidak terdengar di sini. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Bismillah. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Bismillah. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Naam. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. limadha kharajta minal fasli ya waladu, limadha kharajtum minal fasli ya auladu, limadha kharajta minal fasli ya waladu, limadha kharajtum minal fasli ya auladu. Baik, kita perhatikan di sini ada contoh fi'il atau kata kerja yang menunjukkan pada waktu yang telah lampau. Fi'il madhi, fi'il madhi. Contoh fi'il madhi yang disebutkan pada latihan ke-6 adalah 1. Dhahabta, yang artinya kamu laki-laki telah pergi. Kharajta, ini yang kedua, artinya adalah kamu laki-laki telah keluar. Kemudian yang ketiga, jalasta, artinya kamu laki-laki telah duduk. Dhahabta, itu sudah. Kharajta juga sama. Berarti tiga contoh, dhahabta, kharajta, dan jalasta. Kita perhatikan tiga fi'il ini asalnya adalah dhahaba pada contoh dhahabta, kharaja pada contoh kharajta, jalasta aslinya jalasa. Huruf ta yang bersambung pada tiga fi'il ini, dhahabta, kharajta, jalasta, ini adalah contoh dhamir. Contoh dhamir yang bersambung khusus dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, ta. Dhahabta, kharajta, jalasta, yang fungsinya untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah kamu satu orang laki-laki. Diberi dhamir ta, dhahab ta, kharaj ta, jalas ta. Ta yang ada di akhir pada fi'il-fi'il tersebut dinamakan dengan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung khusus untuk fi'il madhi atau kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Lalu ketika dirubah ke dalam bentuk jamak untuk laki-laki, ketika dirubah ke dalam bentuk jamak laki-laki, misalkan yang pergi adalah 3 orang laki-laki, yang keluar adalah 3 orang laki-laki, yang duduk adalah 3 orang laki-laki atau lebih, maka kita rubah dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut, dirubah menjadi dhamir untuk jamak. Apa itu dhamirnya? Dhamirnya adalah tum, tum yang bersambung pada fi'il. Dhahabtum, kharajtum, jalastum. Ini dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah 3 orang atau lebih laki-laki yang berjenis mudzakkar. Dhahabtum, kharajtum, jalastum, ya. Nah, dari latihan ke-6 ini, kemudian kita lihat juga latihan ketiga, kita bisa memahami atau bisa mendapatkan faedah dhamir muttasil itu bermacam-macam. Dhamir muttasil itu bermacam-macam. Kalau kita lihat pada latihan ketiga, berkaitan dengan idhofah, baitukum, dhamirnya adalah kum, yang menunjukkan jamak juga. Kalau bersambung dengan fi'il madhi, berubah menjadi tum, dhahab tum, jalas tum, kharaj tum. Ini bentuk dhamir muttasil. Kum tidak kum bentuk dhamir muttasil. Tum juga demikian, dhamir muttasil. Sama digunakan untuk yang berjumlah lebih dari dua laki-laki, kum dan tum. Tapi penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda. Kalau kum di sini disebutkan untuk dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Kalau pada tum, dhahabtum, kharajtum, jalastum, itu disambungkan dengan fi'il madhi. Nah, itu penjelasan singkat berkaitan dengan dhamir. Nanti kalau sudah lewat semua jenis dhamir, kita mungkin bisa membuatkan sebuah tabel khusus untuk membedakan dhamir muttasil, jenis dhamir munfasil, kemudian dhamir muttasil. Nah, jadi sekarang yang perlu difahami, dhahabta, kharajta, jalasta, dhahabtum, kharajtum, jalastum, ta dan tum yang bersambung dengan fi'il madhi adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Naam. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan pada al-kalimat al-jadidah? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Paham, Ustaz, disini bertanya. Naam, silakan al-akh imam. Untuk bentuk dari penyambungan dhamir ke dari fi'il itu selalu seperti itu, Ustaz. Maksudnya berakhiran dengan huruf ta gitu. Kalau misalkan anta, jalasta gitu. Nah, itu tidak semuanya, tergantung dhamirnya. Kalau yang sudah pernah belajar sebelumnya, nanti di situ ada jadi kata kerja khususnya fi'il madhi ini, siapa yang melakukan? Oh, dia laki-laki, satu orang. Terus misalnya dua orang atau tiga orang, nanti dhamirnya berbeda-beda, sehingga kita harus tahu terlebih dahulu semua dhamirnya. Dhamir itu apa? Kata ganti dalam bahasa Arab kita sebutkan sebagai bentuk faedah. Yang dhamir munfasil, ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini dhamir munfasil. Dan masing-masing dari dhamir munfasil ini memiliki bentuk dhamir muttasilnya, dan bentuknya beda-beda. Nah, contoh yang kita sebutkan untuk dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi, misalkan ana, saya, berubah menjadi dhahabtu karena dhamir muttasilnya adalah tu. Kami, nahnu, dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il adalah na, jadi dhahabna panjang. Kamu, perempuan, dhamirnya berubah lagi, dhahabti. Terus misalnya dia, perempuan, dhamirnya juga berubah, jadi dhahabat. Nah, jadi kesimpulannya tidak selalu berbentuk seperti itu. Dahab ta diakhiri dengan ta atau tum. Kembali pada tergantung dhamirnya. Kalau pelakunya adalah perempuan, nanti berubah bentuk dhamirnya. Kemudian kalau perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, juga ada dhamir tersendiri. Nah, jadi sementara yang kita pelajari baru 2 dhamir saja. Dhamir-dhamir lainnya insya Allah sambil kita lewati pelajaran-pelajaran yang akan datang biidznillah ya azza wa jalla, nanti insya Allah kita akan faham. Demikian akh Imam. Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada al-kalimat al-jadidah, kosakata yang baru. Di sini sebutkan al-hafidu. Al-hafidu. Apa itu al-hafid? Ibnul ibn atau ibnul bint. Al-hafid adalah ibnul ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki. Au ibnul binti, atau anak laki-laki dari anak perempuan. Itu bahasa secara kata per kata. Kalau diartikan dengan bahasa kita dengan ringkas adalah cucu, ibnu al-ibn. Itu makna al-hafid. Ibnul binti juga sama, jadi cucu, baik cucu dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan, disebut dengan hafid. Ibnul ibn au ibnul binti. Al-kulliyah, jim kulliyat. Nah, kalau kita mendapati huruf seperti ini, ja, biasanya disebutkan dalam kamus, baik kamus berbahasa Arab atau terjemahan kamus bahasa Indonesia. Kalau ada ja, ini adalah kode bahwa kata yang setelahnya itu merupakan bentuk jamak. Al-kulliyatu, jim maksudnya jamak, kulliyat. Al-kulliyah bentuk jamaknya adalah kulliyat. Kulliyat, fakultas. Kulliyatu syariah, kulliyatu tijarah. Al-akhu adalah saudara laki-laki, jim atau jam' ikhwatun wa ikhwanun. Itu kode bahwa kata yang setelahnya adalah bentuk jamak dari al-akh. Jadi al-akhu bisa dijamakkan dengan ikhwatun, juga bisa dijamakkan dengan kata ikhwanun. Ikhwanun. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian berikutnya kosakata berikutnya nasraniyun. Nasraniyun, nasrani, bentuk jamaknya nasara. Nasara. Kemudian yang atas ternyata masih ada sambungannya, yang hafid tadi, afwan. Al-hafidu ibnul ibn au ibnul binti, jim jama' hafadah. Hafadah itu bentuk jama' dari hafid. Hafadah berarti cucu-cucu. Al-hafid satu cucu. Kulliyatul tibbi, kulliyatul handasah, ad-dustur, al-yunan. Nah, semuanya sudah lewat di latihan-latihan. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-14. Pelajaran ke-14. Nah, kemudian nanti kita akan masuki pelajaran ke-15 dari buku yang pertama ini, biidznillahi azza wa jalla. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan Al-Akh Muhammad Afwas. Tadi Goyiru Munsorif kan dia tidak bisa menerima tanwin ya Ustaz. Kalau kasrah dia enggak bisa menerima juga ya. Nah, betul. Karena tadi atau selama ini belum ada pembahasan berharokat kasrah, sengaja tidak kita sebutkan. Nanti ada materi sendiri, kita akan jumpai insyaallah. Goyiru Munsorif itu tidak menerima tanwin sekaligus tidak bisa berharokat kasrah. Sekaligus tidak bisa berharokat kasrah. Tidak mengapa kita sebutkan karena tadi sudah ditanya. Nah, tidak bisa menerima kasrah. Dia hanya bisa berharokat dhammah dan juga bisa berharokat fathah saja. Kasrah enggak bisa. Kasrah tidak bisa. Sehingga kalau kita biasanya kalau kita membaca hadis ya, membaca hadis di situ disebutkan an misalkan dari sahabat, misalkan kalau ada huruf jar an Aisyata, Aisyata itu isim ghairu munsharif dan an adalah huruf jar, harusnya majrur berharakat kasrah, tapi di sini tidak bisa berharakat kasrah karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kesimpulannya, faedah yang tadi ditanyakan, isim ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima harokat harokat kasroh. Tidak bisa menerima harokat kasroh. Jadi dibaca gimana? Wilyamu atau Wilyama, Ismailu, Ismaila. Tidak bisa diberi harokat kasroh. Ismaili, Ishaqi, Ya'kubi, tidak bisa. Ayyubi, itu tidak bisa. Nah, Ayyub, Ayyubu atau Ayyuba, Sulaimanu atau Sulaimana, Dawudu, Dawuda, tidak berharokat kasroh. Dawudi, Sulaimani, Yunusi. Nah, itu jawabannya Al-Akh Muhammad Afwas. Jadi tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima harakat kasrah. Jazakumul khairan Ustaz. Wa anta jazakallahu khair. Taib, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.